Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita sampai pada perkara-perkara yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Telah kita jelaskan yang pertama, dimakruhkan menyembelih dengan alat yang tidak tajam. Dikarenakan ini bisa menyiksa hewan yang disembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu." Ini di antara bentuk baik dalam menyembelih. "Wa idza dabahtum fa ahsinu dibha." Apabila akan menyembelih, maka baiklah dalam menyembelih, yaitu dengan cara salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat tenang hewan sembelihannya. Nah, kemudian juga dimakruhkan untuk memotong leher hewan atau mengulitinya sebelum ruhnya keluar, sebelum benar-benar mati. Nah, disembelih misalkan masih bergerak-gerak, langsung dipotong kepalanya, lehernya, atau langsung dikuliti. Ini makruh. Ya. Walaupun bagian dari anggota badan yang dipotong tadi, ya, halal untuk dimakan. Nah, tapi perbuatan ini hukumnya makruh. Nah, beda halnya kalau memotong bagian hewan yang masih hidup. Yeah. Kambing masih hidup, dipotong kakinya. Yeah. Maka potongan tersebut dihukumi sebagai bangkai. Nah, tapi kalau hewan tersebut sudah disembelih, yang mana kalau disembelih fi hukmi mayyitah, hewan yang disembelih ini bisa dihukumi mati. Nah, kalau sudah sembelih pasti mati. Sehingga walaupun masih bergerak-gerak tangannya, kakinya, kalau dipotong atau dikuliti bagian dari anggota badannya, maka bagian yang dipotong atau dikuliti tadi hukumnya halal. Tapi perbuatannya makruh, dikarenakan menyiksa hewan. Ya. Nyawanya belum keluar. Nah, dan juga Umar mengatakan, "La tu'ajjilu al-anfusa antazhaqo." Jangan kalian tergesa-gesa untuk mengulitinya, sebelum nyawanya keluar. Nah, dan telah dijelaskan dimakruhkan juga untuk menajamkan pisau dan golok dalam keadaan hewan yang akan disembelih melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nah, walaupun hadis ini dhaif kama Al-Albani, tapi memiliki syawahid, memiliki penguat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tahidda as-safar wa an tuwara anil bahaim. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan golok atau pisau dan menutupinya. Ketika menajamkan pisau atau golok tersebut, menutupinya dari pandangan hewan ternak atau hewan yang hendak disembelih. Nah, jangan sampai menyembelih atau mengasah, menajamkan pisau dan golok di hadapan hewan yang akan disembelih. Telah disebutkan As'adah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nah, berdiri ketika ada seorang yang dia telah meletakkan kakinya pada pipi seekor kambing yang hendak disembelih dalam keadaan orang tadi menajamkan goloknya padahal hewannya sudah dibaringkan. Nah, dia menajamkan goloknya di hadapan hewan yang sudah dibaringkan tadi dalam keadaan hewan tersebut melihatnya, melihat orang yang hendak menyembelihnya menajamkan goloknya. Maka Rasul mengatakan, nah, apala qablu aturiduna antumitaha, tidakkah engkau mengasah atau menajamkan sebelumnya? Apakah engkau hendak mematikannya dengan beberapa kematian? Seakan-akan, nah, dengan memperlihatkan, menajamkan golok kepada hewan yang akan disembelih, seakan-akan telah membunuh hewan tersebut. Nah, dan juga di antara perkara yang dimakruhkan yang lainnya, menyeret hewan yang akan disembelih dengan kasar. Dari Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ra'a rajulan yajurru syatan liyadbahaha fadarabahu bidurwah. Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang yang sedang menarik domba atau kambing untuk disembelih dan dipukul dengan pecut. Nah, seperti itu. Dibawa dengan kasar. Sambil dipukul. Nah, dipukul kambingnya. Maka kata Umar, sukha ilal mauti sauqan jamilan. Nah, gilinglah kepada kematiannya dengan penggiringan yang baik. Ya. Digiring dengan baik. Nah. Ya. Usahakan dengan cara yang baik. Kecuali kalau ya, hewannya baik sapi ataupun domba susah sekali digiring dengan baik. Harus didorong misalkan. Nah. Ya, enggak ada cara yang lain. Tapi kalau bisa diusahakan dengan cara yang lembut terlebih dahulu. Digiring dengan cara yang baik. Maka lakukan. Dan kata Umar, sukha ilal mauti sauqon jamila. Giringlah kepada kematiannya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang indah. Jangan main kasar. Nah. Ya, digiring dengan cara yang baik. Ya. Masuk pada al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, hukmu dabaihi ahli kitab. Hukum sembelihan-sembelihan ahli kitab. Tahillu dabaihu ahli kitab minal yahudi wan nasara. Halal sembelihan-sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ketika sebutkan ahlul kitab, yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara. Dikarenakan mereka adalah umat yang diberikan, diturunkan kepada mereka Alkitab. Yahudi diturunkan kepada mereka kitab Taurat melalui Nabi Musa AS. An-Nasara diturunkan kepada mereka kitab Al-Injil melalui Nabi Isa AS. Orang-orang kafir yang lainnya, walaupun mereka memiliki kitab-kitab khusus yang mereka anggap sebagai kitab suci menurut mereka, ya, orang Hindu, Buddha misalkan, memiliki kitab-kitab khusus bagi mereka, tapi tidak dinyatakan ahlu kitab. Ya. Kenapa dengan kitab-kitab mereka? Bukanlah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kitab apa? Tripitaka atau apa? Nah, ya. Kitab-kitab mereka. Ya, Hindu atau Buddha misalkan. Ya. Dia turunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beda halnya dengan kitab Taurat. Ya. Atau kitab Injil. Kitab Taurat. Nah, yang menjadi apa sumber orang-orang Yahudi ataupun kitab Injil yang pedoman orang-orang Nasara. Ya. Kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh malaikatnya kepada nabinya. Taurat kepada Nabi Musa AS. Injil kepada Nabi Isa AS. Sehingga mereka sebut dengan ahlu kitab. Nah. Ada selain mereka. Majusi. Hindu, Buddha, bukan Alkitab. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tu'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan-makanan ahlul kitab halal untuk kalian. Yeah. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwasanya makna to'am di sini adalah dabaih, ya, sembelihan-sembelihan ahlul kitab. Nah, halal untuk kalian. Lagi dijelaskan, makanan itu ada berupa atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga yang berasal dari hewan. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhan ini jelas. Ya. Pertanaman jelas ini halalnya. Baik itu milik ahlu kitab atau milik kaum muslimin. Atau milik siapapun. Orang-orang kafir. Ya. Memiliki tanaman, tumbuhan, orang-orang kafir menanam padi dan lain sebagainya. Walaupun Hindu, Buddha dan semisalnya halal. Ya. Tapi berkaitan dengan hewan sembelihan, nah, ya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sembelihan kaum muslimin dan yang kedua sembelihan ahlul kitab. Adapun selain dari kaum muslimin dan selain ahlul kitab, dari kalangan orang-orang kafir, haram sembelihannya. Nah, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Aida ba'ihu ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Maknanya sembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Halal lakum ayuhal muslimun. Halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat tadi, ya, ta'amuhum, makanan mereka yang dimaksud adalah dabaihum, sembelihan mereka. Nah, fadabaihu ahlul kitab minal yahudi wan nasara halalun bi ijma'il muslimin. Sembelihan-sembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal menurut ijma' kesepakatan kaum muslimin. Innahum ya'taqiduna tahrima dhabhi lil. Dikatakan mereka berkeyakinan tentang haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi Nasrani pun meyakini tentang haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimal maitat. Dan juga orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berkeyakinan tentang haramnya bangkai-bangkai. Yeah. Ini antara alasan kenapa sembelihan mereka halal dari kaum muslimin. Dikarenakan mereka meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah, dan juga mereka meyakini haram bangkai-bangkai. Bikhilafi ghairihi minal kuffar, min abadatil awsan. Berbeda dengan selain mereka, selain ahlul kitab, dari kalangan orang kafir, apakah dari para penyembah berhala, wazzanadiqah, ataupun para zindiq, wal murtadin wal majusi, orang-orang yang murtad, orang-orang majusi. Ini berbeda dengan ahlul kitab. Nah, mereka tidak meyakini ya, haramnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Para penyembah berhala justru mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka, persembahan untuk berhala-berhala mereka. Fa innahu la tahillu dabaihum, sesungguhnya tidak halal sembelihan-sembelihan mereka. Ya jelas orang-orang kafir selain ahlu kitab, ya, tidak halal sembelihannya. Wa kadal musyrikuna syirkan akbar. Begitu juga orang-orang musyrik, ya, dengan kesyirikan yang besar. Nah, walaupun dia mengaku muslim, tapi dia musyrik. Ya, tidak halal sembelihannya. Nah, min ubadil kubur wal adriha wa nahwihim. Ya, seperti para penyembah kuburan-kuburan dan yang semisal dengan mereka. Ya. Tidak halal sembelihannya. Nah, begitu juga orang yang tidak sholat sama sekali. Tidak halal sembelihannya. Kenapa? Dikarenakan orang yang tidak sholat sama sekali dihukumi kafir. Nah, faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Atau sembelihannya para dukun. Ya. Tidak halal. Kenapa? Dikarenakan, nah, para dukun, mereka melakukan kesyirikan yang besar. Nah, para dukun, tukang sihir, misalkan. Ya. Sembelihan mereka tidak halal. Kenapa? Dikatakan mereka melakukan kesyirikan yang besar. Nah, Mengulang sedikit tentang pembahasan sembelihan Ahlul Kitab tanpa mengucapkan bismillah. Apakah halal ataukah tidak? Nah, kita jelaskan bahwa sembelihan Ahlul Kitab ini memiliki beberapa keadaan-keadaan. Yang pertama, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelihnya. Maka jelas ini halal. Ini mubah. Ya. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, "Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum." Dan makanan atau sembelihan Ahlul Kitab halal bagi kalian. Ya. Berbeda dengan Syiah. Kalau sembelihan Ahlul Kitab, Syiah malah tidak halal. Nah, ini menyisihi ayat Al-Quran tentunya. Keadaan yang kedua, diketahui bahwasanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Kitab tadi menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumhur ulama mengatakan tidak halal. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma uhilla bihi li ghairillah." Yang menyebutkan makanan, makanan yang diharamkan ini disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada antara para ulama yang membolehkannya walaupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti halnya Imam Mujahid dan juga Atha dan juga Maqhul pendapat boleh. Nah, pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Jumhur mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan makanan Ahlul Kitab apabila terkumpul padanya syarat-syarat halalnya. Menurut kaum muslimin, di antara syarat halalnya yaitu dengan memancarkan darah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Ahlul Kitab ketika misalkan hewan dengan tidak memancarkan darah. Hanya dipukul misalkan sampai mati. Maka jelas walaupun di Ahlul Kitab sembelihannya tidak halal dikarenakan tata caranya tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, menggabungkan antara nama Allah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah misalkan dengan nama Allah dan dengan nama Yesus misalkan. Digabungkan. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini pun tidak dimakan. Tidak hal untuk dimakan. Jika masuk ke dalam keumuman ayat, "Wa ma uhilla li ghairillah bihi" atau "Wa ma uhilla bihi li ghairillah." Hewan disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keadaan yang terakhir, yang keempat, diketahui yaitu diam. Tidak menyebutkan nama Allah, tidak juga menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumhur ulama berpendapat kalau keadaannya demikian, maka boleh untuk memakan sembelihannya. sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimallahu taala, berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum, dan sembelihan ahlu kitab halal bagi kalian. Tetapi Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dimakan, tidak halal, apabila tidak membaca bismillahnya dengan sengaja. Adapun Abu Sa'ur berpendapat tidak halal kalau tidak membaca bismillah secara mutlak, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, jadi yang jelas, kalau tidak diketahui bahwasanya ahlu kitab itu membaca bismillah ataukah tidak, jumhur ulama berpendapat boleh dimakan. Nah, kalau tidak diketahui ini ahlu kitab ini baca bismillah atau tidak ya ketika menyembelihnya. Datang sembelihan ahlu kitab, kita enggak tahu apakah ahlu kitab ini menyembelihnya membaca bismillah ataukah tidak. Ya. Dalam kondisi seperti itu boleh dimakan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, inna nasan ya'tuna bil-lahmi. Ya. Manusia datang membawa daging. La nadri, kami tidak tahu. Ada qadusma Allah alai amla. Apakah mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya ataukah tidak? Ya. Maka jawaban Nabi SAW, nah, makanlah. Dan kalian baca bismillah. Ya. Jadi kalau kita dibawakan kepada kita misalkan sembelihan ahlu kitab, dalam keadaan kita tidak mengetahui apakah membaca bismillah ataukah tidak ketika menyembelihnya. Ya. Maka kita boleh memakannya dengan syarat kita membaca bismillah. Ya. Nah, kita baca bismillah kemudian kita makan. Jika yang hukum asalnya tadi, makan alkitab itu halal bagi kalian. Ya. Jadi kalau kita mengetahui dengan pasti alkitab itu menyembelih dengan nama selain Allah, tidak boleh dimakan. Nah, tapi kalau kita nggak mengetahui apakah ini menyebut nama Allah ataukah tidak, ya, maka hukum asal sembilan alkitab halal. Nah, tinggal kita baca bismillah ketika hendak memakannya. Selesai pembahasan tentang ahkamud dabaih, hukum-hukum penyembelihan. Masuk pada bab yang ketiga, al-babus salis, ahkamus syait, hukum-hukum buruan. Sebelumnya kita jelaskan, kitab yang kita bahas ini ya, berkaitan dengan al-at'imah. Masalah at-imah, makan-makanan telah kita jelaskan sebelumnya. Dan juga masalah dabaih, sembilan-sembilan telah kita jelaskan. Masuk pada bab yang ketiga, yang merupakan akhir dari kitab ini, yaitu ahkamus syait, hukum-hukum berkaitan dengan buruan. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula fi ta'rifi as-sayd wa hukmihi wa dalili masru'iyatihi. Masalah yang pertama tentang definisi buruan, hukumnya dan dalil disyariatkannya. Ta'rifu as-sayd. Definisi buruan. As-saydu lughatan masdar sada yasidu saydan. Said merupakan ya, secara bahasa Buruan ini secara bahasa berasal dari kata dasar soda yasidu soidan. Ae konasahu. Ya, konasahu yang artinya memburunya. Wa akhadahu khalsatan wa hilatan. Ya. Artinya menangkap hewan dengan cara sembunyi-sembunyi dan siasat. Ini memburu secara bahasa. Sawa'un akana ma'kulan am ghairu ma'kulin. Sama saja. Apakah hewan tersebut hewan yang dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya. Ini secara bahasa. Yang jelas, menangkap hewan dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara mengatur siasat. Nah, ini disebut dengan soid. Memburu. Baik hewan yang dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya. Wa utliqa alal masid. Dan soid ini dimutlakan kepada hewan yang diburu. Soid walaupun ini kata dasar, tapi dimutlakkan kepada hewan disebut dengan soid. Nah, tasmiyatan lil maf'ul bismil masdar. Penamaan kepada objek dengan nama kata dasarnya. Soid. Soid ini kata dasar. Tapi yang dimaksud adalah objek yang diburu. Soid ini sehingga maknanya hewan buruan. Walaupun secara arti bahasa asalnya kata dasar, buruan. Tapi dimutlakan kepada objek hewan yang diburu. Fayuqal lil hayawanil masid soidun. Dikatakan kepada hewan yang diburu dengan kata soidun. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Al-Islah demikian. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Dan tulisan itu bagaikan pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibali wasiqah. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Maknanya ikatlah ilmu dengan tulisan yang benar. Wa minal hamaqati an tasida ghajalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk di antara kebodohan, engkau memburu kijang, kemudian engkau biarkan kijang tersebut terlepas di tengah-tengah halayak ramai. Di tengah-tengah manusia. Tidak diikat. Dia akan lepas kijangnya. Sudah diburu, tapi dibiarkan. Tidak diikat, dia akan lepas. Yang jelas, makna soid di sini dimutlakan kepada hewan yang diburu disebut dengan soid. Wasyara'an secara syariat, iktinasu hayawanin halalin mutawahhisin taba'an. Makna as-sayid, memburu di sini, menangkap hewan yang halal, yang tabiatnya liar, secara syariat. Menangkap hewan yang halal untuk dimakan, kalau secara lugah, secara bahasa, ini bisa berlaku kepada hewan yang dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan. Tapi kalau secara syariat, memburu itu berlaku kepada hewan yang halal untuk dimakan dan tabiatnya liar. Bukan hewan jinak, tapi liar. Ghairu mamlukin. Tidak dimiliki. Kalau dimiliki oleh seseorang, tidak boleh memburunya. Kalau kita memburu hewan yang dimiliki oleh seorang namanya mencuri. Wala maqdur alaih. dan hewan tersebut tidak bisa dikuasai atau tidak bisa ditangkap. Ya, maka dilakukan dengan cara apa? Diburu. Nah, wal wahsyu, yang dimaksud dengan binatang liar, huwa kullu hayawanin ghairu musta'nisin min dawabil bar. Binatang liar ini yang dimaksud adalah setiap hewan yang tidak jinak dari binatang-binatang darat. Ini mana al-wahsyu. Nah, setiap hewan yang tidak jinak dari binatang-binatang darat. Ini definisi dari Said. Nah, yang kedua, masru'iyatus Said. Disyariatkannya as-Said. Hewan buruan. As-Saidu masru'un mubahun. As-Said, berburu itu, masru' disyariatkan, mubah dan mubah. Liqai ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-1, dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kalian ghairu muhillis said, ya, dengan tidak menghalalkan. Nah, ya, menghalalkan binatang buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Nah, ini menunjukkan ketika ihram tidak boleh memburu. Tapi ketika selain ihram boleh-boleh saja memburu. Wa qala ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha halaltum fastadu. Apabila kalian sudah selesai ihram, selesai melaksanakan haji atau umrah, kalian sudah halal, tidak ihram lagi, maka silakan kalian memburu. Ya, menunjukkan tentang dibolehkannya memburu. Ya. Nah, wali hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu mengatakan, idza arsalta kalbakal muallam, apabila kalian, apabila engkau melepas, ya, anjing pemburumu yang dilatih. Nah, wa dzakarta smallahu alaihi faqul, dan engkau menyebutkan nama Allah ketika melepasnya, maka silakan kau makan. Berburu bisa langsung, kita membawa panah misalkan, membawa senapan atau tombak, yeah, kita lemparkan kepada binatang buruan, atau memburu dengan menggunakan anjing pemburu yang diajari untuk memburu, yang dilatih untuk memburu. Yeah. Ada kijang misalkan, kita lepaskan anjing yang telah dilatih untuk memburu. Dengan syarat membaca bismillah ketika melepaskannya. Bismillah. Nah, ya. Ketika buruan tersebut, nah, diterkam oleh anjing tadi sampai mati, maka buruan tadi halal. Ya. Halal untuk dimakan. Dengan syarat tadi. Nah, yang dilatih untuk berburu. Ya. Bukan sembarang anjing. Yang kedua, ketika melepasnya, mengucapkan bismillah. Anjing yang dilatih untuk berburu itu, kalau dilepaskan, kemudian menerkam mangsanya, tidak akan memakan daging mangsanya tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Ya. Beda dengan anjing yang tidak terlatih untuk berburu. Ketika menerkam mangsanya, memakan daging mangsanya tersebut. Ya. Sehingga kalau ada anjing menerkam mangsanya, memakan daging mangsanya tersebut, ini bukan anjing yang terlatih untuk berburu. Dan juga anjing ini berburu bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya sendiri. Ya. Yang tidak halal. Ya. binatang buruannya. Syaratnya tadi, anjingnya mu'allam, dilatih untuk berburu. Dan ciri-ciri terlatih kita sebutkan tadi. Yang kedua, membaca bismillah ketika melepaskannya. Nah, hada in kana soid li hajatil insan. Hukum mubah atau disyariatkannya berburu ini, apabila berburunya itu dikarenakan kebutuhan manusia. Ada kebutuhan. Nah, ingin memakan daging kijang misalkan, makan daging hewan buruan. Nah, ada kebutuhan. Maka ini hukumnya mubah. Amma in kana li mujarradi la'bi wal lahwi fa huwa makruh. Adapun apabila sekedar iseng, main-main iseng saja, hukumnya makruh. Nah, enggak ada hajah, enggak ada kebutuhan kepada hewan yang diburu, hanya iseng-iseng saja. Nah, berburu misalkan kijang, dapat dibiarkan kijangnya. Tidak dimakan, tidak diapa-apakan. Nah, hanya iseng saja. Berburu burung misalkan, tembak burungnya mati, kemudian dibiarkan. Nah, kalau keadaan demikian, hukumnya makruh. Likaunihi minal abas, dikarenakan termasuk di antara bentuk sia-sia. Sia-sia, menghambur-hamburkan waktunya, mungkin hartanya. Nah, walinahihi sallallahu alaihi wasallam antus birul bahaim. Dan dikarenakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam antus birul bahaim. Yaitu menjadikan binatang-binatang sebagai sasaran tembak. Nah, ayat tattakhidu gordon liromyi. Menjadikan binatang sebagai sasaran tembak. Sasaran lemparan panah misalkan. Sasaran lemparan tombak misalkan. Nah, enggak ada hajah, enggak ada kebutuhan. Beda kalau berburu untuk misalkan makan hewan buruannya, ada kijang atau hewan yang lain yang boleh dimakan, dia lemparkan tombaknya, lemparkan panahnya. Nah, ini mubah bebas saja. Tapi kalau tujuannya hanya untuk iseng-iseng saja, jadikan hewan sebagai sasaran tembaknya. Nah, kemudian setelah itu dibiarkan, tidak dimanfaatkan hasil buruannya, ini makruh. Nah, bahkan tadi ada larangan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim. Rasulullah SAW melarang antus birol bahaim. Menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Nah, kecuali kalau hewannya hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, tidak mengapa. Seperti misalkan apa? Cicak. Nah, sasaran tembak dikatakan ya diperintahkan untuk dibunuh. Tidak mengapa. Nah, atau misalkan kalau jengkih, tikus, misalkan. Tidak mengapa. Ini diperintahkan untuk dibunuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. So, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? Pak Ustaz ingin bertanya, bagaimana derajat hadis tentang membaca surah Al-Kahfi? Atau keutamaan membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ada yang menyatakan bahwa hadisnya tidak sahih. Jazakumullahu khairan. Nah, ini berkenaan dengan pembahasan kita dalam Taisir Kalimur Rahman. Kita sedang membahas tentang ayat-ayat yang ada pada surah Al-Kahfi. Berkenaan dengan membaca surah Al-Kahfi, apakah hadisnya sahih ataukah du'if? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan masalah ini. Datang beberapa hadis-hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas bin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, Abdullah bin Umar dan juga Bara bin Azib dan Zaid bin Khalid, juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dari sekian hadis tersebut, hadis yang paling sahih atau paling baik kualitasnya dan periwayatannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Adapun hadis yang lainnya, selain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, itu masuk ke dalam hadis yang dhaif. Nah, berkaitan dengan keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Ibnu Abbas dan sebagainya. Nah, hadis yang dhaif. Nah, hadis yang paling baik dari kualitas periwayatannya, disebutkan tadi, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada riwayat yang marfu sampai kepada Nabi SAW. Ada juga riwayat yang mauquf, hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan di antara dua riwayat ini, yang marfu, yang sampai kepada Nabi SAW, dan yang mauquf, yang paling sahih adalah yang mauquf. Mauquf artinya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sehingga para ulama menyebutkan yang marfu disandarkan kepada Nabi SAW hadisnya lemah. Nah, sehingga yang sahih sekali lagi, hadis ini hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi walaupun demikian, sebagian ulama menyebutkan hadis ini walaupun mauquf sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi lahu hukmu raf'i. Nah, memiliki hukum yang marfu. Hukum yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimallahu taala. Nah, beliau mengatakan wa ala fardin annahu min qawli Abi Sa'id fa mithlu hada la yuqal bi ra'i. Dan andaikan hadis ini, kata beliau, sekedar perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bukan ucapan Nabi SAW, tapi pernyataannya semisal ini tidak mungkin dari ra'yunya Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak mungkin dari ra'yu, pemikiran pribadi, opini pribadi Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga kata beliau, fayakunu lahu hukmu raf'i. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, sehingga hadis ini memiliki hukum marfu. Ini hukum marfu itu hukum yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dikatakan isi hadis yang kita sebutkan tadi? Nah, disebutkan man qara'a surat al-kahfi lailatul jum'ah adha'a lahu minan nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu, ia akan diterangi, minan nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ya. Akan diterangi dengan cahaya di antara ia dengan Ka'bah. Nah, dalam ayat yang lain, inna man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah. Sesungguhnya barang siapa yang membaca surah al-kahfi di hari Jum'at, dia sebutkan malam Jum'at, sekarang sebutkan hari Jum'at. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Akan diberikan cahaya kepadanya, ya, di antara dua Jum'at. Nah, di hari Jum'at, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jum'at. Nah, kalau kita perhatikan, lafaz ini, ya, akan diterangi untuknya dari cahaya, ya, cahaya di antara dua Jum'at, cahaya di antara dia sampai kepada Ka'bah. Ini perkara-perkara yang sifatnya tidak mungkin, ya, keluar dari opini pribadi Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ya, dikatakan ini perkara-perkara yang sifatnya ghaibi, ya, yang tidak mungkin para sahabat lancang untuk mengucapkan perkara-perkara yang sifatnya ghaibiyah yang tidak diketahuinya. Yeah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun hadis ini mauquf sampai kepada Abu Sa'id, tapi memiliki hukum rafa'. Yeah. Tidak mungkin Abu Sa'id mengucapkan kalimat ini dari opini pribadinya. Akan tetapi, yeah, kemungkinan besar beliau mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi walaupun hadisnya mauquf, kalau yang marfu'nya lemah, memang. Ya. Yang disandarkan kepada Nabi SAW lemah. Ya. Yang sahih mauquf kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi kita sebutkan tadi. Nah, yang mauquf ini memiliki hukum rafa'. Ya. Sampai kepada Nabi SAW dikatakan yang disebutkan masalah ghaibiyah. Tidak mungkin sahabat, ya, berbicara masalah seperti ini dari opini pribadinya. Ya, ra'yu pribadinya. Akan tapi kemungkinan besar sahabat ini mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan jumhur ulama berpendapat, ya, disunahkannya untuk membaca surah Al-Kahfi, nah, di hari Jumat atau di malam Jumat. Nah, di antara para ulama yang mensunahkannya, ulama dari kalangan Hanafiyah dan juga Syafi'iyah dan juga Hanabilah, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, dan juga Imam Syafi'i rahmatullah alaihim ajmain. Yeah. Nah, adapun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tadi. Ya. Yeah. Mensahihkan marfu sampai Nabi SAW. Ini pendapat yang kuat. Hadis itu lemah. Do'if. Ya. Nah, yang sahih hanya ucapan Abu Sa'id. Tapi walaupun ucapan Abu Sa'id sekali lagi memiliki hukum yang rofa. Ya. Sampai kepada Nabi SAW. Nah, Syekh Ibn Baz rahimahullah telah mengatakan, kira'atu suratil kahfi, kata beliau, yawma jum'ah ja'at fiha ahadis kulluha do'ifah, kata beliau. Ya. Hadis-hadis yang membicarakan keutamaan pembacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumat, semuanya hadisnya do'if, kata beliau. Nah. Lakin, kata beliau, yasuddu ba'duhu ba'dah. Ya. Hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu dan lainnya. Nah, waqad sabata dzalika an Ibn Umar annahu kana yaqra'uha kulla jum'ah. Telah sahih dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Nah, Sehingga kata beliau, "Faida qara'aha al-insan yaumal jum'ah fa huwa hasan." Ya. Apabila seorang membaca di hari Jumat, maka itu baik. Nah, "wa yurja lahu fiha as-sawab alladhi ja'a." Nah, dan diharapkan dia mendapatkan pahala yang datang dalam hadis tersebut. Nah, tapi kata beliau, fil ahadis wa laysa dalika bi amrin maktubihi. Ya. Tapi pada hadis tersebut, ya, tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, bukanlah perkara yang diwajibkan. Di anal ahadis fiha du'fun innama huwa mustahab. Dikatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, du'if, ya, akan tapi pendapat yang kuat, kata beliau, itu sunnah bukan wajib. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, sekali lagi, hadisnya dhaif. Ya. Nah, yang sahih, nah, yaitu hadis yang mauquf sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Ini yang sahih. Mauquf kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi walaupun demikian, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, yang mauquf sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini, walaupun ini ucapan Abu Sa'id, tapi secara hukum memiliki hukum yang rafa' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa dikatakan yang dibicarakannya masalah ghaibiyah? Tidak mungkin sahabat berbicara masalah ghaibiyah dengan ro'yunya sendiri. Ya. Sehingga kemungkinan besar Abu Sa'id ini mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang kuat, ya, dibolehkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau di malam Jumat. Nah. Wallahu a'lam bishawab. نتبه إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.